بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخواني في الدين أعزكم الله، sebagai seorang muslim yang beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita harus membuktikan keimanan kita kepada beliau. Ada konsekuensi-konsekuensi keimanan. Sebagai seorang muslim yang mengaku cinta, mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib membuktikan sidqu mahabbatihi, kejujuran cinta dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Dan itu ikhwan fillah jazakumullah, sesuatu yang dirielkan, dibuktikan secara nyata, bukan semata pengakuan-pengakuan, klaim-klaim belaka. Bukan slogan-slogan kosong. Bukan omong kosong. Ikhwan fillah jazakumullah, untuk membuktikan secara real keimanan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, pembuktiannya harus dengan cara-cara syar'i. Cara-cara yang memang dibimbingkan dalam Al-Qur'anul Karim, dibimbingkan dalam hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, dicontohkan oleh para salafun salih. Supaya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Jalla wa'ala, sesuai dengan apa yang diinginkan Nabi kita Muhammad SAW, sesuai dengan garis syariat. Bukan dengan tolak ukur hawa nafsu kita, bukan dengan tolak ukur adat kebiasaan kita, atau menggunakan akal kita, ra'yu-ra'yu pandangan-pandangan pribadi kita, bukan pula dengan anggapan baik istihsan, anggapan-anggapan baik dari pandangan kita, apalagi dengan cara-cara yang melanggar syariat, apalagi dengan cara-cara yang justru digariskan oleh musuh-musuh agama, musuh-musuh sunnah. Lah, tapi semua dengan bimbingan syariah, barakallahu fikum. Ini sekaligus sebagai bentuk mauqif kita, penyikapan kita terhadap bimbingan sunnah. Cukup banyak poin-poinnya, ikhwan. Akan kita kaji satu persatu insyaallah ta'ala, supaya kita sebagai seorang muslim tahu kewajibannya, tahu apa yang dia kerjakan, yang dilakukan terkait dengan Nabi kita Muhammad dan sunnahnya. Dari poin-poin yang akan disebutkan nanti, ada yang berkaitan dengan akidah kita, manhajiah kita, prinsip kita. Ada yang berkaitan dengan amaliyah kita. Ada yang terkait dengan manhaj kita, prinsip kita. Ada yang terkait dengan amaliyah-amaliyah kita. Ada pula yang berkaitan dengan pihak lain. Kita mulai dengan yang pertama. Yang pertama ialah barakallahu fikum yang berkaitan dengan prinsip kita, manhajiah kita terkait dengan beliau SAW dan sunnahnya. Sekaligus ini merupakan kewajiban seorang muslim, sikap seorang muslim, konsekuensi keimanan seorang muslim kepada beliau SAW. Yang pertama ialah ta'zim sunnah. Mengagungkan sunnah, menganggap besar semua bimbingan-bimbingan sunnah, menganggap penting semua bimbingan-bimbingan sunnah, namanya ta'zim. At-ta'zim barakallahu fikum dalam hati, dalam kalbu. Kita tanamkan dalam kalbu yang paling mendalam pengagungan kepada sunnah. Ini wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Ini ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan Islam, bimbingan Islam, agama yang kita perlu. Inilah upaya untuk keselamatan kita dunia akhirat, upaya kita untuk mendapatkan keutamaan dunia akhirat. Tanamkan dalam hati yang paling dalam ta'zimu sunnah ini, mengagungkan sunnah beliau, membesarkan sunnah beliau, tidak meremehkan dan mengentengkan sunnah beliau. Disebut dengan ta'zim as-sunnah. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah jazakumullah. Di antara ta'zim, bentuk ta'zim ialah al-inqiyadu laha wa qabuluha wal iz'anu laha. Tunduk kepada bimbingan-bimbingan sunnah. Wa qabuluha, menerima dengan sepenuh hati, bimbingan-bimbingan sunnah ini. Wal idz'alu laha, patuh, taat kepada bimbingan-bimbingan sunnah. Ini di antara makna ta'zim. Ini khonafidina azakumullah merupakan konsekuensi keimanan. Wajib ada pada tiap-tiap muslim yang punya iman. Disebutkan di An-Nisa ayat yang ke-65. Allah Jalla wa'ala mengatakan dalam firman-Nya, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka sungguh demi Rabbmu mereka tidak beriman. Dimandangkan tidak beriman, menafikan keabsahan iman, bukan meniadakan kesempurnaannya. Artinya yang tidak punya prinsip ini bukan mukmin. Dipertanyakan keislaman dia, bukan mukmin yang kurang sempurna. Tidak, tidak punya iman dia. Disebut dengan nafyu sihatil iman, menafikan keabsahan iman. Sungguh demi Rabbu mereka tidak beriman. Hatta yuhakimuka fima syajara bainahum, hingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim yang memutuskan perkara-perkara persengketaan di antara mereka. Ini pembahasan yang lain namanya tahkimus sunnah. Yang kita ingat setelahnya lagi. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian mereka tidak mendapati dalam jiwa mereka perasaan berat dari apa yang telah kamu putuskan, dan mereka tunduk pasrah patuh dengan sepenuhnya dengan apa yang telah engkau putuskan itu. Atau syahid. Kata-kata thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Mereka tidak mendapati rasa berat dalam kalbu-kalbu mereka, dalam jiwa mereka tentang apa yang kamu putuskan. Ini mengandung makna itminan, ketenangan, ketentraman hati, kedamaian hati, merasa nyaman dengan putusan sunnah ini. Ada ridha, keridhaan dengan apa yang diputuskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa yusallimu taslima, dan mereka yang qaduna intiyadan taman, betul-betul tunduk patuh sepenuhnya, ketundukan yang sempurna yang sepenuhnya, tidak ada rasa berat hati, tidak ada nanti-nanti, tidak ada ditunda-tunda, tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan-raguan, tidak mundur sedikit pun. Itu namanya makna ta'zim. Ketika Rasul memutuskan A, hadza halalun, diagungkan, diterima, dipatuhi putusan tadi. Ridha dengan semua itu, nyaman, tenteram dengan itu, diagungkan, dimuliakan itu semua. Belum mengatakan amal ini, amal ini, amal ini, diagungkan, dimuliakan, dihormati, diterima dengan lapang dada dan sepenuh hati. Jangan ini, jangan itu, larangan A, larangan B, dipenuhi, ditaati. Jangan kamu terjang itu, menghormati larangan tadi, mengagungkan larangan tadi, maka kamu gak bakal menerjangnya, gak bakal melakukannya. Itu namanya makna ta'zim, ketundukan dan kepatuhan dikarenakan pengagungan. Di An-Nur ayat yang ke-51, Allah Jalla wa'ala juga menjelaskan tentang sifatnya orang yang beriman, dan itu merupakan asbabul falah, sebab mereka ini beruntung. sukses. Sikap pengagungan kepada bimbingan sunnah, kepatuhan kepada bimbingan sunnah, penerimaan yang sepenuh hati kepada bimbingan sunnah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innama kana qawlal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hanyalah, sesungguhnya hanyalah ucapan orang-orang yang beriman itu ketika dipanggil, ketika diajak kembali kepada Allah Rasulnya, supaya Allah dan Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka hanya mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengarkan dan kami taati. Mereka lah orang-orang yang muflihun, yang beruntung. Kata-kata innama kana qaulal mu'minin itu menggambarkan itulah bukti jujurnya keimanan. Sidqul iman, bukti jujurnya iman, konsekuensi keimanan. Dibatasi dengan kata-kata hanyalah, selalu mengatakan sami'na wa ata'na. Diajak kepada A, sami'na wa ata'na. Dihukumi B, sami'na wa ata'na. Pada ucapan ayyakulu sami'na wa ta'na, mereka mengatakan kami dengar kami ta'ati, ay sami'na hukmallahi ta'ala wa rasulihi fa'ajabna man da'ana ilaihi wa ta'nahu ta'atan tamah salimatan minal haraj. Demikian disebutkan oleh Sa'di dalam tafsirnya rahimahullah, yakni kami mendengarkan hukum Allah, kami dengarkan hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam, kami ijabai, kami penuhi orang-orang yang memanggil kami, yang mengajak kami kepada hukum Allah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami taati dia dengan ketaatan yang sempurna, tidak ada sedikit pun rasa berat hati. Itu namanya ta'zim, memunculkan kepatuhan, memunculkan ketundukan, memunculkan ketaatan, memunculkan kepasrahan, memunculkan keridhaan, keikhlasan, merasa nyaman, damai, tentram dengan apa yang diputuskan dalam bimbingan sunnah. Dan itu sebagai asbabul falah, wa ulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang beruntung, beruntung mendapatkan apa yang dicari, pahala ridhonya Allah wal jannah, beruntung dengan selamat dari hal-hal yang dia benci, selamat dari penyimpangan-penyimpangan yang ada, barakallahu fikum, utamanya selamat dari ancaman neraka, ancaman azabnya Allah jalla wa ala. Di Al-Ahzab ayat yang ke-36, Allah jalla wa ala juga menegaskan tentang kewajiban seorang mukmin. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may yasillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Tidak pantas, tidak boleh bagi seorang mukmin lelaki, mukminah wanita, apabila Allah telah memutuskan, Rasul telah memutuskan sebuah perkara, tidak boleh bagi mereka memiliki pilihan yang lain atas perkara mereka tadi. Tidak boleh. Maknanya kewajiban seorang mukmin, seorang mukminah ketika ada ketetapan Allah dalam Al-Qur'an, Rasul dalam sunnahnya langsung mengatakan sami'na wa ata'na. Langsung diterima, dipatuhi, tunduk kepadanya, ridha kepadanya. Tidak ada pilihan yang lain. Tidak mengatakan, oh sebentar, Kami lihat dulu bagaimana pandangan kami. La. Oh, tunggu dulu. Cek dulu bagaimana perasaan kami, hati nurani kami. La. Oh, nanti dulu kita tengok bagaimana kondisi adatnya kami. La. Nanti dulu kita pikir-pikir dulu. Kita pandang baik, kita ambil. Kita pandang kurang baik, dan kita ambil. La. Tanpa itu semuanya, itu tidak boleh, tidak pantas diucapkan seorang yang mukmin, yang mukminah. Seorang mukmin akan mengatakan sami'na wa ata'na. Ketika ini tidak dilakukan, maka jatuh dalam perkara kedua, berarti ada maksiat durhaka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu enggak patuh, kamu enggak tunduk, kamu enggak terima, kamu enggak kamu hormati, enggak kamu agungkan, itu artinya Anda jatuh dalam al-maksiyah. Allah mengancam setelah itu. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Maka barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah sesat dengan dengan nyata. Wallahu musta'an. Ini semuanya ikhwan fillah azakumullah. Disebutkan sebagai bentuk ta'zim. Kewajiban mengagungkan bimbingan sunnah. Mengagungkan Nabi kita Muhammad SAW dan bimbingan-bimbingan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Di ta'zim. Ini qul inna a'udzubika Allah. Saya dahulukan dikarenakan poin intinya. Ini terkait dengan yang di kalbu kita, i'tiqad kita, prinsip kita, manhajiyah kita. Dari sini akan muncul hal-hal yang zahir pada ucapan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, amaliyah kita. Ketika dalam kalbu ini sudah ada pengagungan kepada sunnah, tanamkan dulu. Saya akan saya rinci terkait dengan poin kedua amaliyah. Sekarang dulu prinsip. Yang kedua, yang berkaitan dengan prinsip tadi, selain ta'zimu sunnah, mengagungkan sunnah, menghormati sunnah, yang mengandung makna poin-poin di atas, di antara hal yang wajib kita tunjukkan itu merupakan kewajiban seorang muslim ialah ittiba'us sunnah. Selalu mengikuti bimbingan sunnah, di belakangnya, di belakang bimbingan sunnah. Ittiba' itu mengikuti. Ini sunnahnya, kamu di belakang yang ikuti. Terus diikuti, kemanapun diikuti. A, A, B, B, C, C. Kerjakan, kerjakan. Jangan, jangan. Ittiba'us sunnah. Ini merupakan konsekuensi iman kepada Nabi kita Muhammad SAW. Konsekuensi barakallahu fikum mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Di Ali Imran Allah menegaskan dalam firman-Nya 31. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu mengaku cinta kepada Allah jalla wa ala, fattabi'uni, maka ittiba'lah kepada aku, ikuti aku. Beliau sallallahu alaihi wasallam, "Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum," niscaya Allah akan cinta kepada kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ittiba'ur rasul bukti cinta kepada Allah. Ittiba'ur rasul upaya untuk menggapai cinta Allah kepada kita. Ittiba'ur rasul sebagai upaya untuk Allah jalla wa ala mengampuni dosa-dosa kita. Di antara fadilah-fadilah. Yang diinginkan kata-kata fattabi'uni, ikuti aku. Itu perintah. Dan perintah itu disebutkan pada makom pembuktian. Yang mengaku iman, yang mengaku cinta, buktikan iman kalian. Buktikan cinta kalian. Yang mengaku cinta Rasul, yang mengaku cinta Rasul, buktikan cinta kalian kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan pembuktiannya Allah naskan dalam ayat ini, bukan dengan cara-cara yang lain. Dibuktikan dengan fattabi'uni, ikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittiba'us sunnah, ittiba'ur rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang namanya ittiba, sekali lagi, itu dengan dasar kepatuhan, ngikut dengan patuh, ngikut dengan tunduk, ngikut dengan pasrah, ngikut dengan keridhaan, ngikut dengan rasa nyaman, tumakninah. Bukan ngikut grundel, bukan ngikut tapi kemudian terpaksa. Lah, ngikut yang dikatakan ta'zim, mengagungkan sunnah ini, menghormati, memuliakan sunnah Rasul ini, makanya diikuti dengan poin-poin tadi disertakan di sini. Itu namanya ittiba. Barakallahu fikum. Sehingga bukan dengan cara-cara, mengada-adakan cara-cara sendiri atas nama cinta Rasul, mengadakan acara-acara yang menyelisih sunnah, acara-acara bid'ah, amali-amali bid'ah, lafad-lafad bid'ah yang enggak ada tuntunannya dalam rangka cinta Rasul, bukan dengan cara itu. Cintai Rasul, cintai Allah dan Rasulnya Muhammad SAW dengan cara yang dibimbingkan Allah Jalla wa'ala dan Nabi kita Muhammad SAW, supaya kamu tahu apa yang diinginkan di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Yang namanya ittiba, caranya, prakteknya seperti yang dinaskan oleh para salaf. Dinukil dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, Imam Al-Syam pada masanya. Mereka mengatakan naduru ma'as sunnati haitsu darat. Naduru ma'as sunnati haitsu darat. Kita ini berputar, berkeliling bersama dengan sunnah, kemanapun sunnah itu berputar dan berkeliling. Ikuti aja. Kata sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya, ittabi'u wala tabtadi'u. Ikuti saja, jangan bikin cara-cara baru. Faqad kufitu, kamu dicukupi dengan bimbingan sunnah ini. Ittabi'u wala tabtadi'u. Ikuti aja. Ikut. Jangan bikin yang aneh-aneh, cok neko-neko, jangan bikin yang baru-baru. Ikuti aja. Jangan bikin bid'ah. Faqad kufitu, kamu tercukupi dengan bimbingan sunnah. Barakallahu fikum. Ketika Rasul SAW mengatakan demikian, qala syai'an, qulna dzalik. Kita ikut mengucapkan itu. Ketika beliau SAW mengerjakan sesuatu, fa'ala syai'an ta'abbudan, dalam rangka ibadah kepada Allah, fa'alna, kita juga ikut mengerjakannya. Wa idza taraka syai'an lillah, ketika Rasul meninggalkan sesuatu karena Allah, ditinggalkan karena Allah, dikarenakan ada kemadharatannya, ada kerusakan-kerusakannya, tarakna, kita juga tinggalkan itu karena Allah Jalla wa'ala. Itu namanya ittiba'us sunnah, ittiba'ur rasul. Beliau mengatakan A, ikut A. B, B, C, C. Lu kan anu namanya taklid Ustaz. Naam, wajib taklid. Dikatakan taklidnya kepada siapa? Kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam bahasa Islamnya bukan taklid, namanya ittiba. Dikatakan Anda itu mencontoh siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Apa bahasa Jawa ini? Sendika dawu. Ya sama samina wa atokna. Sendika dawu. Beliau mengatakan halal. Katakan halal. Haram. Katakan haram. Kerjakan A. Samina wa atokna. Kita kerjakan A. Jangan tambahi, jangan kurangi. Tinggalkan B. Tinggalkan. Itu yang mengitiba usul. Dan ini berlaku dalam semua aspek kehidupan kita, berlaku dalam semua perkara-perkara duniawiya dan perkara dinia kita. Dalam semua hal. Akidahnya, tauhidnya, prinsip keimanannya, manhajnya, dakwahnya, tarbiyahnya, ibadahnya, hukum syariatnya, akhlak adabnya, semua hal. Ikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ini makna ayat yang lain, yang Al-Hasr, ayat yang ketujuh. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Yang Rasul bawa kepada kalian, ambil. Yang belum larang kamu daripada itu, tinggalkan. Ini juga makna ayat yang lain yang disebutkan di Al-Ahzab, ayat yang ke-21. Baikkan ayatnya, baikkan. Al-Ahzab ayat yang ke-21, kewajiban mencontoh Nabi kita Muhammad SAW. Apa ayat ya, kawan? Kewajiban mencontoh Rasul At-Tasbih Nabi SAW. Aywa, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian wahai umat Islam pada Rasul SAW uswatun hasanah, contoh yang baik, teladan yang baik, yang kamu teladani, yang kamu ikuti, yang kamu telusuri, yang kamu contoh. Barakallahu fikum. Itu yang ittiba'us sunnah. Ini prinsip. Ikuti. Jangan neko-neko, jangan bikin yang lain, jangan tolak-toleh kepada yang lain. Sunnah di depan Anda. Ikuti. Jadi barakallahu fikum dalam semua hal yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ketahuilah itu merupakan kunci Anda meraih kebahagiaan. Disebutkan dalam sebuah kitab karya Syekh Abdul Salam bin Barjis Al Abdul Karim. Beliau punya kitab namanya Al-Ihtimam Bis-Sunnah Nabawiyah. Saya bawa fotokopiannya. Ini fotokopian tahun berapa ini? Letak 1414 Hijriah. Sekarang tahun berapa? 1446. Berarti 32 tahun yang lalu. Barakallahu fikum. Beliau menyebutkan dalam kitab ini kalam sebagian tokoh. Beliau mengucapkan ucapannya Al-Ghazali rahimahullah. Disebutkan kalam ini dikarenakan Al-Ghazali dikenal di kalangan mereka sebagai tokoh ahli filsafat atau tasawuf. Meskipun di akhir hayatnya disebutkan beliau mulai rujuk kepada salaf. Tapi ucapannya bagus. Belum menukilnya di sini. Kata Al-Ghazali menyatakan, i'lam, ketahuilah, anna miftah as-sa'adati, bahwasanya kunci kebahagiaan dunia akhirat, fittiba'is sunnah, itu ada pada prinsip ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah. Waliqtida'i bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau mengatakan fi jami'i masadirihi wa mawaridihi wa harakatihi wa sakanatihi, dan itu dalam semua aspek kehidupan beliau, keluar masuknya beliau, diam geraknya beliau, hatta fi hayati aklihi wa qiyamihi wa naumihi wa kalamihi, sampai juga pada cara makannya Rasul, berdirinya Rasul, qiyamulailnya Rasul, tidurnya Rasul, ucapan yang beliau utarakan, kalam-kalamnya Rasul, sampai bab yang satu itu. Lastu aqulu dzalika fi adabihi fil ibadati faqat. Aku tidak mengatakan itu khusus pada adab-adab ibadah saja. Li'annahu la wajha li'ihmal sunan al-wajh fi ghairiha. Karena enggak ada alasan untuk mengabaikan sunnah yang ada dalam perkara seperti ini, perkara ibadah wajib. Bal dzalika fi jami'i umuril adat, bahkan itu juga berlaku dalam perkara-perkara kebiasaan kita sehari-hari. Ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Teladani beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu miftahus sa'adah, kunci kebahagiaan. Dikatakan fabihi al-ittiba'ul mutlak, hanya kepada beliau saja kita ittiba' secara mutlak dalam semua hal, ibadah kita, akhlakiyah kita, bahkan keseharian kita, ngomongnya, ucapannya, berdirinya, duduknya, tidurnya, makannya, minumnya, pakaiannya, semuanya. Teladani beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikuti bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dibacakan ayat, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Juga dengan ayat, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum 'anhu fantahu." Yang kita bahas di atas. Itu namanya ittiba'u sunnah. Dan itu menjadi kebanggaan kita kaum muslim. Kamu kok makannya pakai tangan kanan? Ini jawabannya. Ini sunnah Rasulku. Ini perintah Nabiku. Ini tata cara makan yang dicontohkan, yang diajarkan Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya seorang muslim, saya seorang mukmin, ngikuti beliau, mencontoh beliau, meneladani beliau. Kamu kerjakan dengan ketenangan, ketentraman, keikhlasan, ketundukan, kepatuhan, pengagungan. Enggak grundel. Gitu. Kenapa kamu mengerjakan A, mengerjakan B? Yakin ada ilmunya loh ya. Diyakini ada ilmunya itu dengan sunnah. Ini sunnah Nabi. Mohon maaf ya, saya bikin contoh yang mungkin di luar sana banyak orang yang, mohon maaf. Kenapa kamu kok berjenggot? Kenapa kamu panjangkan jenggotnya kamu? Kita mengatakan ini sunnah Nabi. Ini bimbingan Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diajarkan Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang beliau contohkan kepada kami kaum muslimin, dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau panjangkan, kami panjangkan. Beliau pelihara, kami pelihara. Dengan tunduk, dengan patuh, dengan nyaman, dengan tenang, dengan ridha. Sami'na wa ata'na. Itu namanya ta'zim, pengagungan dengan ittiba, atau ittiba dengan ta'zim. Loh, kenapa istri kamu diberukuti kayak ninja gitu? Berukuti bahasanya ya, betul ya? Tadi berukuti, bungkus. Nah, aku loh gak bisa lihat apa-apa. Kok enak tenang bojoku kamu tengok-tengok. Kamu mata keranjang apa mata tikus? Kenapa? Itu sunnah Nabiku. Allah yang memerintahkan, Rasul yang memerintahkan, Rasul yang mengajarkan, yang membimbingkan kehormatan seorang wanita, memuliakan seorang wanita, menghargai seorang wanita. Itu jawabannya. Dan dikerjakan dari kaum muslimah dengan tenang, dengan nyaman, dengan ketaatan, dengan kepatuhan, dengan ketundukan. Mudah dia mengerjakannya dikarenakan di kalbunya ada ta'zim sunnah, pengagungan kepada bimbingan sunnah. Demikian seterusnya. Dipahami gitu? Ya wis maklumlah lagi musim hujan, banyak banjir. Tapi kalau kamu musim hujan, Bu, celonoi ojo cingkrang-cingkrang. Ya, kalau sekarang cingkrang mungkin lagi banyak air genangan dinaikkan sampai ke atas mata kaki. Iki lho Mas, musim kemarau, enggak ada musim hujan. Ada apa kok kamu naikkan celana kamu itu? Apa jawabannya? Ini sunnah Nabi. Ini bimbingan Nabi. Ini dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku ikuti. Aku ikuti. Demikian seterusnya. Dibahami insyaallah ya. Yang ditekankan di sini adalah ketahuilah itu adalah miftahus sa'adah, kunci kebahagiaan Anda. Barakallahu fikum. Allah akan mencintai kamu. Cinta Allah itu sangat mahal. Kalau kita cinta Allah, banyak bohongnya kali. Tapi kalau Allah mencintai hambanya itu pasti. Tanda Allah akan mencintai dia, memberikan taufik kepada dia, akan memberikan bimbingan kepada dia, akan memberikan rahmat kepada dia. Wali dari wali-wali Allah Jalla wa'ala, habibnya Allah Jalla wa'ala. Allah mencintai hambanya. Dan Allah ampuni dosa-dosa kita dengan ittiba' sunnah. Ingat yang kedua penekanannya, ittiba' itu bukan semata-mata perkara ibadah saja, tapi juga perkara-perkara sifatnya perkara adat istiadat. Cara makan kita ikut Rasul. Cara minum kita ikut Rasul. Cara jalannya kita ikut Rasul. Pakaian yang kita kenakan ikut Rasul. Semuanya ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam semua gerak diamnya, dalam semua aspek kehidupannya, ikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, teladani beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ketiga. Sebelum yang ketiga, penambahan keterangan dikit. Biar tambah semangat. Tentang fadilah ittiba' sunnah. Disebutkan oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah dalam kitabnya Dzammul Muwaswisin. Ini juga dikutip oleh Syekh Abdul Salam Barjis rahimahullah. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah wa fittiba'i sunnah. Dan pada ittiba'u sunnah ada sekian banyak keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah. Yang pertama, barakatu muwafaqati syara'. Dapat keberkahan, barokah sesuai dengan bimbingan syariat. Barokah apa? Ingin ngalah barokah, ini caranya, ittiba'u sunnah. Kepingin berkah dunia akhirat, ini caranya, ittiba'u sunnah. Ikuti sunnah. Yang kedua, wa ridha Rabbi subhanahu wa ta'ala, mendapatkan ridhonya Allah Jalla wa'ala. Allah ridhoi kita. Yang ketiga, wa raf'u darajat, Allah Jalla wa'ala akan mengangkat, meninggikan derajat kita. Yang keempat, warahatul qalbi, jiwa hati kita akan nyaman, akan damai, akan tentram. Ketentraman hati, ketenangan jiwa. Yang kelima, wada'atul badan, badan kita, fisiknya kita akan nyaman, ringan, tidak bakal lelah, tidak bakal letih. Yang keenam, wa targhimu syaitan, dalam mereka membuat benci para setan. merendahkan para setan karena tidak suka dengan bimbingan sunnah. Dan yang ketujuh kata beliau, wasulukus siratil mustaqim, upaya untuk menempuh jalan yang lurus. Ittiba'us sunnah itu upaya untuk menempuh siratil mustaqim, jalan yang lurus. Barakallahu fikum. Intaha. Yang ketiga, iyalah at-tamassuku bisunnah wal i'tisam bihi wal tanbiha. Berpegang teguh dengan sunnah. Ya. Berpegang teguh dengan sunnah. Dipegangi kuat-kuat dengan sunnah tadi. Ini juga prinsip. Tamassuk wal i'tisam bis sunnah. Berpegang teguh dengan sunnah, tetapi bimbingan sunnah. Ini ketika ada ikhtilaf, perbedaan pendapat, ada perselisihan, ada perpecahan-perpecahan, ada persengketaan, ada fitnah-fitnah. Maka prinsip kita adalah tamassuk bis sunnah. Pegangi bimbingan sunnah ini. Terus engkau berpegang, menetapi dengan bimbingan sunnah yang kuat, gigit dengan geraham-geraham kalian, kata Rasul. Hadis yang ma'ruf dari Imam Ahmad wa ghairihi dari Irbad ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau SAW dalam pentingkan hadis, fa'innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira, sungguh siapa di antara kamu yang hidup sepeninggal pun nanti akan menyaksikan ikhtilaf yang sangat banyak, perpecahan yang begitu banyak, perselisihan yang begitu banyak, fitnah. Beliau mengatakan fa'alaikum bisunnati, maka ketika itu wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku, menetapi sunnahku dan sunnah khalifah-khalifah yang terpilih sepeninggal. Tamassaku biha wa'adhu 'alaiha min nawajid, pegangi sunnahku tadi dan gigit ia dengan geraham-geraham kalian yang kuat, yang kokoh. Itu menggambarkan di masa-masa perpecahan, di masa-masa ikhtilaf, di masa-masa fitnah, banyak orang yang semburat dari sunnah, yang menyimpang dari bimbingan sunnah, yang terpelanting dari bimbingan sunnah. Supaya kamu jangan terkena itu semua, yang kuat memegangi sunnah. Pegangi kuat-kuat, gigit dengan geraham-geraham kalian, menggambarkan perjuanganmu, pengorbananmu, keseriusanmu, kesungguh-sungguhan kamu di dalam memperjuangkan sunnah ini. Kamu pegangi kuat-kuat, jangan dilepas bimbingan ini. Meskipun fitnahnya banyak, godaannya banyak, kondisinya kacau, betul dengan masalah fitnah, sunnah kamu pegangi yang kuat-kuat. Dalam hadis yang lain diminta untuk barakallahu fikum menggenggam seperti menggambar api. Itu berita sekaligus perintah. Disebutkan dalam hadis datang dari banyak sahabat dari Hasan dan ghairi. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna mi waraikum ayyaman as-sabru fihinna mithl qabdh al-jamr." Di belakang hari nanti akan ada hari-hari kesabaran, keteguhan, ketegaran pada hari-hari itu seperti menggambar api. Kalau enggak kuat akan lepas. Perih, pedih, penuh perjuangan, penuh pengorbanan, tapi yang kuat. Kalau kamu kuat akan selamat. Orang yang mengamalkan sunnah pada hari-hari itu mendapatkan pahala seperti pahala 50 orang yang mengamalkan sebagaimana amal kalian. Ditanyakan 50 orang dari mereka atau dari kami ya Rasulullah, beliau mengatakan dari kalian wahai para sahabat. Dapat pahala 50 orang sahabat. Menggambarkan tamassuk bisunnah ini hal yang berat. Harus perjuangannya, pengorbanannya, gangguannya banyak, godaannya banyak. Berat. Tapi pegangi, pegangi sunnahku, pegangi yang kuat, gigit dengan geraham-geraham, kamu jangan dilepas. Meskipun perih, pedih, kayak menggambar api, perlu perjuangan, banyak pengorbanan yang tegar, yang tabah, yang kuat. Ujungnya adalah pahala besar bagi para pelakunya. Barakallahu fikum. Selamat dari semua fitnah, selamat dari semua perpecahan, selamat dari semua godaan. Besar pahalanya, seperti pahala 50 orang sahabat yang mengamalkan sebagaimana amalnya itu. Padahal kita gak bakal mampu menyamai amalnya para sahabat. Sahabat sedekah sepenuh kedua telapak tangan gak mungkin disamai dengan sedekah satu gunung Uhud emas. Apalagi ini pahala 50 orang sahabat. Yang kita inginkan tamassuk, itu pembuktian iman kita. Pegangi sunnah ini, meskipun berat, meskipun itu penuh dengan konsekuensi, meskipun penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Pegangi sunnah ini, tetapi sunnah ini jangan bergeser daripadanya. Yang kuat itu prinsip kita, bukti iman kita, dan besar pahalanya. Seperti digambarkan tadi, hawnafitina azakumullah. Ibnu Hibban rahimahullah disebutkan dalam kitab beliau Sahih Ibnu Hibban di bagian mukaddimah Salat Al-Ihsan fi Taqrib Ibnu Hibban, dalam mukaddimah kitab sahihnya belum menjelaskan tentang pahala besar, keutamaan besar bagi yang luzumu sunnah, bertabi'in dengan sunnah. Beliau mengatakan wa inna fi luzumi sunnatihi, sesungguhnya di dalam upaya menetapi sunnah ini, kalau kita menetapi sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, padanya ada sekian banyak keutamaan. Tamam as-salamah, kita akan mendapatkan keselamatan yang sempurna. Selamat dunia akhirat, selamat dari semua penyimpangan, perpecahan, fitnah. Wa juma'al karamah, kita akan mendapatkan karamah, semua karamah, semua bentuk karamah dari Allah Jalla wa'ala, kemuliaan dari Allah Jalla wa'ala. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang namanya karamah, maka dia katakan a'zamul karamah, karamah yang paling besar itu istiqamah ala sunnah. Ketika ada bisa istiqamah, tegar, tabah di atas bimbingan sunnah, itu karamah, mengalahkan semuanya. Ya, belum mengatakan la tudfa'u surujuha, lentera-lentera sunnah tidak bakal padam. Wa la tudhadhu hujajuha, hujah-hujah sunnah tidak bakal dibatahkan. Man lazimaha usim, yang menetapi bimbingan sunnah akan dijaga, dimaksumkan dari penyimpangan. Wa man khalafaha nadim, yang menyelisih sunnah akan menyesal di masa mendatang. Idh hiya hisnul hasin, sebab sunnah itu benteng yang sangat kokoh. Warunur rakin, kekuatan yang sangat kuat. Rukun itu pojokan yang sangat kuat, ya, mengatakan sebuah penjagaan yang sangat kuat, benteng yang sangat kokoh. Alladzi bana fadluhu, jelas keutamaannya. Wa matuna habluhu, kokoh kuat talinya. Man tamassaka bihi sada, yang tamasuk ke sunnah akan menjadi sayyid, tokoh, orang yang mulia. Wa man rama khilafahu bada, yang menginginkan khilafu sunnah, lain dari bimbingan sunnah, akan binasa dia. Fal muta'alliquna bihi ahlu sa'adati fil ajil, orang-orang yang bergelantungan dengan bimbingan sunnah adalah orang-orang berbahagia di masa mendatang. Wal mabbuduna bainal anam fil ajil, dan di zaman sekarang, di masa ini, dia akan menjadi orang-orang yang banyak orang, semua makhluk iri kepadanya, iri kepada dia, ghibtah kepada dia, kepengin kayak dia. dikarenakan menggapai semua fadilah, semua keutamaan, semua karomah. Barakallahu fikum. Kerungu nih kira. Kok kayak ada lapangan bola di atas. Tulang. Tadi gak kedengaran, sekarang udah mulai kedengaran ini. Anak-anak. Le. Cerah ambil ya. Ini lagi kencang-kencangnya ini le. Macam baru kencang le. Hari insyaAllah. At-tamassuk bisunnah. Al-i'tisam biha. Ini semua adalah prinsip-prinsip mendasar yang harus ada pada masing-masing kita kaum muslimin, bukti cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kewajiban kita terkait dengan bimbingan sunnah, mauqif kita kepada bimbingan sunnah yang terkait dengan perkara prinsip-prinsip. Ini hanya dimiliki oleh ahlus sunnati wal jamaah. Barakallahu fikum, yang jujur, yang tulus. Ta'zimu sunnah, ittiba'u sunnah, at-tamassuk bi sunnah wal ittisam biha. Barakallahu fikum. Yang berikutnya adalah poin yang kedua. Penyikapan kita, kewajiban kita terkait dengan sunnah yang berkaitan dengan amaliyah. Jadi kan perkara prinsip-prinsip. Sekarang praktiknya langsung. Bagaimana realnya? Bagaimana praktik langsung? Bentuk ta'zim sunnah, mengagungkan sunnah, menyikapi sunnah. Yang pertama ialah ta'allumuha, kewajiban untuk mempelajari bimbingan sunnah, ngaji, taklim, taklim dengan bimbingan, mengkaji bimbingan sunnah. Barakallahu fikum. Ngaji ya, taklimo. Mempelajari dengan, kalau dibahasakan ngaji taklim mempelajari bimbingan sunnah, kita mengkaji Islam secara kafah, mengkaji Islam secara keseluruhan dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengkaji Al-Qur'anul Karim dengan tafsir yang benar, kita mengkaji hadis yang sahih atau yang hasan dengan syarah yang benar, kita pahami dengan pemahaman para salaf, para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in. Barakallahu fikum. Dan ini yang dicontohkan oleh para salaf. Kita bacakan beberapa riwayatnya. Di antara percontohan para salaf dalam ngaji, taklim, mempelajari sunnah, menghafalkan sunnah ialah sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arba. Barakallahu fikum. Beliau dikenal yang satu ini. Disebutkan dalam Bukhari Muslim, wa hadalahul Bukhari, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, dia mengatakan, ya Rasulullah, inni asma'u minka hadithan kathira ansam. Ya Rasulullah, aku ini sudah mendengarkan hadith yang begitu banyak dari engkau ya Rasulullah, tapi aku gampang lupa. Kalau Rasul mengatakan, ubusut ridak, bentangkan selendangnya. Fabasatuhu, saya bentangkan selendang saya. Qala faghrafa biyadaihi, dia kayak menciduk dengan kedua tangannya. Dhummahu, kamu lipat selendang kamu tadi, peluk dia. Fadhamamtuhu, maka saya lipat dan saya peluk ridak saya tadi itu. Kata beliau, "Fama nasitu syai'an ba'da." Aku tidak lagi lupa hadis Rasul sedikit pun setelah itu. Ini barokah doanya Rasulullah SAW. Hanya Rasul yang mempraktekannya. Kalau ada yang lain, dajjal, ada kadzdzab. Jangan, ini kan contoh Rasul. Kita niru Rasul. Nanti ustadznya ngomong kepada santrinya tentang kan imamah. Lipat imamah kamu, peluk. Kamu akan jadi hafid yang apa akan lupa. Dajjal. Itu hanya Rasulullah SAW. Hanya Rasul saja. SAW. Apa syahidnya? Pada kata-kata, "Ya Rasulullah, inni asma'u minka syai'an kathira." Aku ini sudah mendengarkan dari engkau hadis yang sangat banyak sekali. Artinya apa? Semangat ngaji, semangat taklim, semangat mengkaji sunnah. Dapat banyak gitu loh. Nah, sekarang ini, aku sering ngaji, taklim terus, belajar terus. Kalau dibahasakan sekarang, mondok. Gitu. Kan intensif ya, tapi gak harus mondok. Itu lebih afdal. Terus ngaji, terus taklim. Mempelajari hadisnya Rasulullah SAW. Sekarang mengkaji bimbingan sunnah. Cuman masalahnya kok gampang lupa. Ada dapat barokah doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam Bukhari Muslim juga, wal lafdhul Bukhari dari sahabat yang sama, sahabat Abu Hurairah. Suatu kali beliau bertanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaat engkau di hari kiamat nanti? Apa kata Rasul? Laqad dhanantu ya Aba Hurairah alla yas'alani an hadzal hadithi ahadun awwala minka lima ra'aitu min hirsika alal hadith. Sebelum dijawab, Rasul memuji sahabat Abu Hurairah. Aku sudah duga, sesuai duga ini, tidak ada seseorang pun yang bertanya kepada aku tentang hadis ini yang lebih awal dibandingkan dengan engkau ya Abu Hurairah. Karena saya tahu semangat kamu untuk mempelajari hadis. Kamu orang pertama. Saya duga ini. Semangat dalam mengajinya, dalam taklimnya. Beliau menjawab, "As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih." Orang yang paling berbahagia mendapatkan syafa'atku dari kiamat nanti, orang yang mengucapkan kata-kata la ilaha illallah ikhlas dari kalbunya. Ikhlas di mana dengan ketauhidan. La ilaha illallah, dan dia bertauhid tanpa syirik. Apa syahidnya kata-kata? Karena saya melihat semangat kamu, kesungguhan kamu mempelajari hadis. Itu para salaf. Itu realnya langsung. Gitu loh. Enggak ngomong toh, aku cinta sunnah, aku agungkan sunnah, aku menghormatinya, aku ikuti, enggak tahu taklim. Zomba. Tahu Zang ya? Ngomong kosong, umdu. Gak butuh banyak omongan, buktikan langsung. Buktikan Anda mencintai sunnah, buktikan Anda mengagungkan sunnah, itiba'u sunnah. Buktikan. Ngaji, taklim yang dikaji Al-Quran dengan tafsir yang benar dari para ulama. Hadisnya Rasul dikaji semuanya dalam semua bidang ilmu yang ada dengan syarah yang benar. Pahami dengan pemahaman para salaf, para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, barakallahu fikum. Disebutkan dalam Bukhari Muslim juga dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, menjelaskan tentang bagaimana para wanita salaf, penting ini, kasih para ubahat, bagaimana semangat yang mereka mengkaji sunnah, belajar sunnah, taklim. Katanya Abu Sa'id, semoga Allah meridainya, menjelaskan Ja'atim ra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita datang menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, dhahabar rijalu bi haditsika. Ya Rasulullah, kaum laki-laki memborong semua hadismu. Ya karena sama para sahabat terus kan gitu. Faj'al lana min nafsika yawman na'tika fihi tu'allimuna mimma 'allamakallah. Ya Rasulullah, jadikan untuk kami satu hari kami akan datangi engkau di hari itu, ajari kami apa yang Bapak ajar kepada engkau ya Rasulullah. Kepengin taklim juga. Nah, kok taklimnya para abak semua, para ikhwan semua, akhwatnya kapan, ummahatnya kapan? Ajari kami ya Rasulullah. Satu hari. Nah, pilih hari yang mana kami akan datangi engkau. Kita akan kumpul datangi engkau, ajari kami bimbingan-bimbingan Allah Jalla wa Ala ini. Maka beliau mengatakan, istami'na fi yaumi kadza wa kadza fi makani kadza wa kadza. Kalau begitu kamu wahai para muslimat, kumpul hari ini di tempat ini, tempat ini. Fajtama'na. Maka mereka berkumpul semuanya. Pengajian ummahat, taklim para akhwat, kajian ibu-ibu. Fatahunna Rasulullah SAW fa'allamahunna mimma 'allamahullah. Rasul pun datang kepada mereka dan mengajari mereka apa yang Allah ajarkan kepada beliau. Dikasih ilmu, kasih ta'lim. Di antara yang beliau sampaikan adalah beliau mengatakan, ma minkum ra'atun tuqaddamu baina yadaiha min waladiha thalatha illa kana laha hijaban minan nar. Tidak ada seorang perempuan pun di antara kalian yang ditinggal mati oleh tiga orang anaknya, melainkan mereka semua sebagai hijab bagi dia dari ancaman neraka. Celengan, tabungan. Nah, punya anak tiga, meninggal semua masih kecil. Sabarlah, tabahlah wahai para ummahat, wahai para muslimat yang sabar, yang tabah, yang ridha. Itu sebagai tameng kamu, hijab kamu dari neraka. Ada yang bertanya, awitsnain ya Rasulullah, kalau dua ya Rasulullah? Qal itsnain, dua. Pahalanya sama. Beliau mengatakan wasnain, wasnain, wasnain. Dua, dua. Wa fil lafdhin ada lagi mengatakan wahida ya Rasulullah. Satu bagaimana ya Rasulullah? Wahida, satu juga. Yang penting sabarannya, ketabahannya ya. Dia tabah, sabar dengan musibah yang ada, itu celengan bagi Anda wahai kaum muslimah. Apa syahidnya? Semangatnya para nisa minta taklim. Kalau zaman sekarang enak, kita kajian menghadapi para rijal, merekanya ditemani nisa, nyambung, ikut, plus dapat kajian khusus ummahat. Gitu loh. Dan semangat, enggak grundel, taklim terus masae kapan? Lho kuali taklimo aja masak terus. Kan terbalik ya. Waduh, taklim lagi, pagi taklim, siang habis zuhur taklim. Sore taklim lagi, magrib taklim lagi. Namanya juga daurah, ya taklim terus. Jangan grundel, alhamdulillah. Semangat taklim. Bukti kita betul-betul mengagungkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ta'allumuha. Yang kedua, ini jam piro iki? Aduh, jam 12.03. Simpel aja ya. Poin-poin aja ya. Tadi kurang marem kalau poin-poin tok, penegasan gitu loh. Ono contoh nih. Allahu musta'an. Khair insyaallah ya kan. Kalau gitu ditunda nanti Pak Dalam Arif insyaallah. Masih banyak waktunya kan? Nah, Mas Dalam Arif panjang. Besok pagi juga masih ada, alhamdulillah. Pokoknya besok pagi bagian yang ini bela sunnah, bela sunnah, bela sunnah gitu ya. Besok pagi insyaallah taala. Sementara cukup, naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.